artis ternama, superstar bintang kejora, kerennya tidak terkira. Baju rumpi, celana jengki, sepatunya model Itali, minyak wangi merek Charlie, model jam bule-bule Effendi, bule-bule Effendi, model jam bule takut mandi. Bule-bule Effendi, cuci muka cuci kaki. Bule-bule Effendi, badan dekil banyak daki. Model aja.